berdiri kadang membungku, memakai topi lebar. Kaki berlumpur, mereka memetik kerus karena seribu padi yang kuning menanti untuk disentuh. Jatuh kaki bangun.